أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bahkan hadis merupakan pentafsir Al-Quran Al-Karim. Hadis merupakan wahyu. Sebagaimana Allah SWT berfirman, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memang merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa taala, karena wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Qur'an dan wahyu As-Sunnah. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عبد الرحمن بن مهدي أمير المؤمنين في الحديث beliau bersyair, dinun nabiy Muhammadin akhbar ni'mal matiyyah lil fatal athar la targhabanna 'anil hadith wa ahlihi farra'u laylan wal hadith nahar. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, itu hadith, dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah athar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya, karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis itu adalah siang. Berapa banyak para ustaz, para dai, para khutaba di mimbar-mimbar, di madrasah, di pesantren, di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka. Banyak orang yang membuat hadis, hadis maudhu yang palsu, dan di sana kepada Rasulullah. Hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan hadis-hadis yang lemah beredar dengan cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu majlis ke majlis, dari satu tulisan ke tulisan, tanpa dipelihara dan tanpa dijaga. Apakah benar datangnya dari Nabi? Apakah telah sah datangnya dari Nabi atau tidak? Oleh karena itu tidak aneh kalau begitu banyak kaum muslimin meyakini hubbul watan minal iman, itu sebagai sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga kalau sebagian kaum muslimin, bahkan yang terbanyak, meyakini ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga ketika kaum muslimin meyakini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katanya memerintahkan tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kebesaranku. Utlubul ilma walau bisin, tututlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Berulang kali dibawakan. Orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, man ta'ammada alaiya kadiban, barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, terancam nar. Anas bin Malik, khadim pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun, dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, merasa takutnya, sangat takutnya meriwayatkan hadis dari beliau, karena takut terjerumus masuk ke dalam kebohongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pemalsuan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti merusak, menentang beliau, memusuhi beliau. dan merusak syariat Allah tabaraka wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih. Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah. Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.